Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, menunjukkan fondasi ukhuwah, menunjukkan bahwasannya dasar pijak berukhuwah, bersaudara adalah keimanan. Dasar pijaknya adalah iman. Maka daya rekat persaudaraan yang didasari oleh iman itu benar-benar sangat kuat. Bahkan orang yang sebelumnya tidak kenal, tapi ketika mengetahui bahwasannya orang yang dihadapinya ini adalah orang yang beriman, walaupun saat itu tidak saling mengenal, maka ketidak saling mengenalan ini kemudian berubah suasananya menjadi persaudaraan dasarnya keimanan. Ada kisah nyata, ini kisah nyata. Kisah semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya penjajah yang datang ke negeri kita tidak semata-mata hanya satu bendera atau satu negara. Bahkan penjajah itu datang dalam bentuk persekutuan negara-negara Eropa atau negara-negara Barat. Maka datanglah ke Indonesia tidak semata tentara Belanda, tetapi bersama tentara Belanda ada tentara Inggris. Tentara Inggris. Tentara Inggris ini di antara anggotanya mereka merekrut dari negara-negara jajahan. Nah, ketika negara-negara jajahan ini direkrut menjadi tentara Inggris, ada di antaranya dari negara-negara Islam. Terutama negara India atau negara Pakistan. Nah, dengan singkat, maka kemudian datanglah tentara sekutu itu, di antaranya adalah tentara yang berasal dari Inggris. Maka terjadilah pertempuran. Pertempuran di beberapa tempat. Di antaranya di daerah Sukabumi, yaitu di daerah Bojongkokosan. Atau di daerah Ambarawa kalau di Jawa Tengah. Nah, saat pertempuran itulah, tentara Inggris yang dari negara Islam ini mendengar suara takbir yang dikumandangkan oleh para pejuang Indonesia. Apa yang terjadi kemudian? Banyak di antara tentara Inggris yang rekrutan dari negara Islam ini kemudian membelot untuk bergabung dengan tentara Indonesia. Apa sebabnya? Sebabnya yang menyatukan adalah iman. Ya, padahal kita tahu para tentara itu tidak mengenal siapa yang takbir, tidak mengenal siapa yang ikut dalam pertempuran, tidak saling mengenal. Tetapi dengan sebab keimanan, dengan sebab landasan iman, tentara sekutu yang muslim itu kemudian tidak mau memerangi saudaranya, yaitu para pejuang Indonesia. Kenapa? Karena mereka muslim. Lebih daripada itu, mereka kemudian membelot dan bersatu dengan para pejuang Indonesia yang muslim. Itu satu contoh bagaimana unsur keimanan bisa merekatkan ukhuwah, bisa merekatkan persaudaraan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada asal muasalnya tidak saling mengenal. Bahkan ketika dalam keadaan situasi yang sangat membahayakan. Apa maksudnya situasi yang sangat membahayakan? Loh, kalau salah mengambil teman, bisa kena bor, mati. Tetapi karena mendengar suara takbir, karena mendengar bahwasannya yang ada di hadapan, yang katanya diperangi ini adalah tentara Indonesia, ternyata mereka muslim, maka rekrutmen tentara-tentara Inggris yang merupakan rekrutmen dari negara-negara Islam kemudian ikut berjuang bersama tentara pejuang Indonesia. Itu satu contoh. Satu contoh dari kisah nyata bagaimana ikatan iman itu ya, akan membalut persaudaraan yang satu dengan lainnya sebelumnya tidak saling mengenal. Maka tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan upaya untuk merajut ukhuwah Islamiyah, di antaranya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kama amarakum, sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh mendzalimi saudaranya sesama muslim. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh untuk menghinanya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh untuk merendahkannya. Dalam riwayat yang lain, la yakdzibuhu, tidak boleh untuk mendustainya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dada beliau. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yusiru ila sadrihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Dan di dalam riwayat yang lain hanya 1 kali. Bihasbi imri'in minasyar. Seseorang itu tetap dalam keadaan berbuat kejelekan. An yahqiru akhahul muslim. Apabila ia tetap merendahkan terhadap saudaranya yang muslim. Seseorang itu tetap dalam keadaan berbuat kejelekan selama ia masih merendahkan, menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haramun, telah diharamkan dammuhu, darahnya, wa irduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya. Inna allaha, sesungguhnya Allah, la yanduru ila ajsadikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk jasad seseorang, bentuk rupa seseorang dari kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat, memandang kepada bentuk tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat, memandang kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat hati kalian, artinya apakah kalian berbuat, beramal di atas dasar keikhlasan. Wa a'malikum, dan apakah kalian berbuat, beramal, amalnya itu selaras dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah tidak. Maka yang dilihat dari seorang hamba adalah keadaan hatinya dan keadaan amal perbuatannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi dibacakan mengandung pelajaran bagaimana kita mengupayakan agar persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu bisa terwujud dan terpelihara, terawat dengan baik. Di antaranya apa yang harus dilakukan? Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas, seorang muslim ia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan menyatakan wa kunu. Ini adalah bentuk fi'il amr, bentuk kata perintah. Wakunu, dan hendaklah, jadilah kalian, yaitu bentuk perintah. jadilah kalian menjadi apa? Ibadallah ikhwana. Hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia. Tabiat fitrah manusia adalah hidup bersosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Ya. Kenapa? Karena manusia memiliki tabiat untuk senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Tidak bisa manusia itu hidup sendirian di tengah hutan. Tidak bisa. Manusia yang hidup dalam keadaan sehat, manusia yang hidup dalam keadaan normal, ia memerlukan orang lain untuk berinteraksi, untuk berhubungan, untuk berbicara, untuk saling menolong, untuk saling fitrah. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Supaya saling bersaudara, apa yang harus dilakukan? Supaya saling bersaudara, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karena itu, karena seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya, maka apa? La yadlimunu. Maka jangan mendzaliminya. Jangan mendzaliminya. Mendzalimi artinya menganiaya, menyakiti. Ya, baik secara fisik maupun melalui perkataan. Terkhusus melalui perkataan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik. Aulia sebut, kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, hendaklah diam. Ini dalam rangka untuk menjaga agar jangan sampai lidah kita, lisan kita, menzalimi saudaranya yang muslim. Apakah terhadap orang kafir juga boleh menzalimi? Tidak boleh, tetap. Tetapi dalam konteks pembicaraan kita sekarang, konteksnya adalah al-muslimu akhul muslim. Tidak berbicara di luar kalangan Islam. Ya. Jadi agar seorang muslim saudara bagi muslim lainnya itu terjaga, ukhuwah ini terjaga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadlimuhu, jangan mendzaliminya. Di dalam berbagai interaksi apapun, di dalam berbagai muamalah apapun, jangan sampai mendzalimi saudaranya yang lain. Misalnya dalam bisnis, Dalam bisnis, utang piutang itu biasa. Seseorang ya, pinjam kepada saudaranya misalnya. Pinjam 10 juta misal. 10 juta ini tempo ya, 3 bulan. Ya. Setelah jatuh tempo, ketika yang pinjam uang ini memiliki uang 10 juta, maka ketika jatuh tempo, ia punya kewajiban untuk mengembalikan 10 juta yang ia pinjam tersebut kepada saudaranya. Kalau tidak dikembalikan, berarti dia mendzalimi saudaranya. Menunda pembayaran hutang, padahal dia mampu untuk membayarnya setelah jatuh tempo, itu adalah perbuatan zalim. Ya, jadi, kalau memang mampu dan sudah jatuh tempo, segera dilunasi, supaya tidak terjatuh kepada perbuatan menzalimi saudaranya. Kenapa dikatakan menzalimi? Karena uang yang 10 juta ini haknya dia, bukan milik dia. Ya. Haknya dia yang ketika tidak dibayarkan, dipegang oleh kita, berarti haknya dia ditahan oleh kita. Menahan hak seorang muslim, itu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan menzalimi. Loh, itu haknya saudaranya kok ditahan. Dan tidak ada alasan untuk menahannya. Tidak ada alasan untuk menahannya. Tidak ada uzur maksudnya. Jadi dia harus mengembalikan uang 10 juta itu. Kalau tidak dikembalikan berarti dia menzalimi saudaranya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang la yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Ya. Kenapa demikian? Kalau sampai orang yang memberi pinjaman uang ini tahu, ya, orang yang pinjam uangnya ini sudah ada uangnya, dia akan sakit. Dia akan mungkin, oh gitu ya caranya, dipinjami. Nah, padahal dia punya uang kok enggak dikembalikan pinjamannya. Besok lusa pinjam lagi, tidak saya kasih. Nah, akhirnya apa? Merusak ukhuwah, merusak hubungan. Itu akibat dari sikap menzalimi orang lain. Dampaknya seperti itu, merusak, ya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhul al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhzuluhu, agar terjaga ukhuwah, agar terjaga persaudaraan sesama muslim. Wala yakhzuluhu, jangan menghinanya. Ya. Jangan menghina. Ya. Ah, kamu apa ulun rembukmu dalam dakwah ini? Ya. Disuruh kerja bakti di pondok, gak mau, tidak mau. Ada aja alasannya. Apa sumbangsihmu terhadap dakwah? Tidak boleh seperti itu. Sebab kita tidak tahu. Siapa tahu di sepertiga akhir malam dia berdoa untuk kebaikan dakwah. Kalau dia berdoa untuk kebaikan dakwah, artinya dia ikut memberikan sumbangsih kepada dakwah. walaupun bentuknya dalam doa. Ketika yang lainnya sedang tidur nyenyak, dia seorang di sepertiga akhir malam berdoa untuk kebaikan dakwah, untuk kemajuan dakwah, untuk para pejuang dakwah, untuk para duat ilallahi ta'ala. Dia berdoa. Artinya apa? Dia memberi sumbangan. Meskipun secara fisik tidak terlihat, oh dia memang tidak mampu kalau untuk memberi ya, sumbangan dalam bentuk misalnya benda, harta benda, dia tidak mampu. Dia tidak mampu kalau harus menyumbang tenaga, melihat kondisi fisiknya yang lemah misalnya, dan seterusnya. Maka wala yakhzuluhu, jangan menghina. Sekecil apapun seseorang memberikan sumbangan dakwah, ketika ia memberikannya dengan penuh keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi itu adalah perkara yang sangat besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menceritakan hadis di dalam bab al-ikhlas ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bersama kita ya, saat peperangan Tabuk. Ada orang yang bersama kita tetapi ia tidak menyertai kita. Tidak naik turun bukit, tidak naik turun lembah bersama kita. Tetapi ia membantu kita. Ia tetap beriring dengan kita. Siapa dia? Orang tersebut adalah orang yang tidak bisa berangkat ke perang Tabuk dan ia harus tinggal di kota Madinah karena memang kondisinya uzur untuk tidak bisa berangkat perang. Tetapi karena ketidakmampuannya itu, uzurnya itu, sehingga ia tidak bisa bersama-sama kaum muslimin pergi ke perang Tabuk, ia dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai orang yang berjihad fi sabilillah, pahalanya sama. Sebab apa? Sebab kalau dia normal, kalau dia ya, tidak uzur, dia pun akan berangkat. Nah, sehingga atas niat, keadaan niatnya itu, ia dicatat sama dengan orang yang pergi ke perang Tabuk. Jadi tidak boleh kemudian kita untuk menghina orang ya, karena melihat secara fisik tidak bersama-sama dengan kita misalnya. Tidak boleh kita untuk kemudian berprasangka ya, kepada saudara kita. Kemudian agar ukhuwah itu terjaga, wala yahqiruhu, jangan merendahkannya. Ihtiqar, merendahkan kepada saudara kita yang muslim. Sehingga dengan kita menjaga perasaannya, tidak merendahkannya, maka al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, akan terjaga dengan baik. Dengan terjaganya keadaan tersebut, menjadikan ukhuwah Islamiyah benar-benar terpelihara. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, wala yakdhibu, jangan mendustainya. Agar ukhuwah itu terawat, ukhuwah Islamiyah itu terajut dengan baik, jangan sekali-kali mendustai terhadap saudara muslim yang lainnya. Katakan kepada saudaramu yang muslim, tidak ada dusta di antara kita. Semuanya transparan, semuanya terbuka. Tidak boleh untuk kemudian mendustai saudaranya. Walaupun hanya bergurau. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang benar-benar menjadi teladan kita di dalam memperlihatkan akhlak terpuji di hadapan para sahabat dan saudara-saudara muslim lainnya. Kullul muslim 'alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu telah diharamkan. Diharamkan apanya? Damuhu, darahnya. Jangan sampai kemudian seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya, na'udzubillah. Contoh yang tadi saya sampaikan, ya, para tentara Inggris, kok cepat sekali? Sudah. Contoh yang tadi saya sampaikan, tentara Inggris rekrutmen di negara-negara Islam, ya, dia kemudian tidak mau memerangi para pejuang Republik Indonesia. Kenapa? Karena dia terikat dengan ini. Haramun dammuhu, haram darahnya. Sehingga apa? Tentara-tentara yang dari India, dari Pakistan itu yang muslim, mendengar suara takbir dari para pejuang Indonesia, kemudian berbelot untuk membela, bersatu dengan para pejuang Indonesia. Kenapa? Karena ia tidak mau sampai, jangan sampai darah kaum muslimin yang orang Indonesia ini tumpah oleh senjata yang ia bawa. Itu artinya menjaga, jangan sampai darah kaum muslimin tumpah. Tidak boleh. Darah seorang muslim itu boleh ditumpahkan dalam tiga perkara. Ya. Ketika seorang muslim itu berbuat zina, sementara dia statusnya muhsan, sudah menikah, maka melalui proses pengadilan terbukti, ya, dia melakukan perzinahan, maka boleh ditumpahkan darahnya, artinya dihilangkan nyawanya dengan cara dirajam. Itu kalau sistem negara Islam. Tapi itu harus melalui proses pengadilan. Jangan asal-asalan. Yang kedua, dengan kisos. Seseorang membunuh, maka ia terbukti di pengadilan membunuh, maka ia pun dibunuh. Dengan dipancung. Dan yang melaksanakan pancung siapa? Yaitu pemerintah. Eksekusi itu ditetapkan oleh pemerintah. Bukan oleh orang per orang. Oleh pengadilan. Setelah diputus oleh hakim. Ya. Itu terkait dengan kisos. Jadi tidak sembarangan darah seorang muslim itu kemudian ditumpahkan. Yang ketiga, kalau ada seorang muslim yang kemudian murtad, na'udzubillah, murtad. Setelah ditegakkan hujah, setelah diadili, kemudian pengadilan memutuskan memang terbukti dia murtad, tidak mau kembali kepada Islam, maka pemerintah mengeksekusinya. Itu tiga keadaan di mana darah seorang muslim boleh ditumpahkan atas keputusan pemerintah. Darahnya tidak boleh tumpah. Kemudian wa'irduhu, kehormatannya tidak boleh dikoyak. Tidak boleh sembarang menuduh. Terutama misalnya kepada seorang muslimah. Wah, dia pulang malam terus. Itu mesti begini. Ah, jangan. Tidak boleh menuduh. Kalau tidak memiliki bukti, jangan sampai menuduh. Apalagi menuduh kepada perbuatan yang sifatnya privat. Dia berzina. Buktikan kalau dia berzina. Empat orang saksi harus dihadirkan. Yang empat orang saksi ini melihat ember masuk ke dalam sumur. Oh, dalam video ada. Tidak boleh dengan video. Mata telanjang yang melihatnya. Bisa mendatangkan empat orang saksi? Ketat sekali. Kenapa ini diberlakukan? Karena ini menyangkut kehormatan seorang muslim. Karena ini kehormatan. Oh ya, dilihat dia berpelukan. Tidak bisa kalau hanya berpelukan. Dia harus melihat langsung ember masuk ke dalam sumur. Kalau hanya berpelukan, belum tentu. Kalau hanya berciuman, apalagi berciuman. Maka jangan sampai kemudian membuat tuduhan. Karena apa? Ini akan mengoyak kehormatan seorang muslim. Dan ini juga harus diberlakukan di dunia pendidikan kita. Jangan mudah mencap anak didik kita dengan kamu pencuri ya? Kamu mencuri? Kamu berbohong? Jangan sekali-kali mengatakan itu kepada anak-anak kita. Sebelum buktinya, sebelum saksinya kuat. Kalaupun memang benar dia misalnya mencuri, nasihati saja dan dirahasiakan. Mudah-mudahan dia tahun-tahun mendatang akan kembali lagi menjadi seorang muslim yang baik. Tapi kalau sudah tersebar, oh itu jadi ustaz, oh itu yang dulu mondok itu mencuri, rusak nama baiknya. Padahal belum tentu terbukti juga. Nah, ini kehormatan seorang muslim harus benar-benar dijaga. Wa maluhu, demikian juga hartanya, tidak boleh dirampas. Tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Itu seorang muslim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.